Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ma ba'd. Akhibati billah rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan an-nikah dari kitab Bulughul Maram. Hadis yang ke-11 dari bab ini. Wa an Amir bin Abdullah ibn Zubair an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala a'linu an-nikah. Rawahu Ahmad wa sahahahu al-hakim. Ya. Dari Amir bin Abdullah ibn Zubair, dari ayahnya, yakni Abdullah bin Zubair, an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'linu an-nikah. A'linu an-nikah, yani umumkanlah nikah. Rawahu Ahmad wa sahahu al-Hakim. Ya. Yeah. Maklum ya, diumumkan, paham ya? Taib, hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Al-Hakim, begitu pula oleh Al-Syekh Al-Albani rahimahullah. Hadis ini memberikan suatu hukum dalam bab an-nikah, yaitu al-i'lan. Al-i'lan lawan daripada al-israr. Al-israr ini tidak ditampakkan, sembunyikan, ya. As-Sanani rahimahullah mengatakan, dallat al-ahadith ala al-amri bi'i'lan nikah wal-i'lan khilaful israr. Hadith-hadith menunjukkan adanya perintah dari Nabi SAW untuk i'lan an-nikah, mengumumkan atau menampakkan pernikahan. Wal-i'lan khilaful israr, dan i'lan lawan daripada israr. Israr yakni menyembunyikan. Ya. Dan ini juga merupakan suatu hal yang membedakan antara an-nikah dengan as-sifah. An-nikah, ya, pernikahan yang syar'i. As-sifah, as-sifah artinya zina. Ya. Apa yang akan membedakan? Tentunya bukan suatu hal yang mutlak, namun dianjurkan nikah diketahui oleh orang-orang lain. Karenanya Nabi SAW mengatakan, a'linu, tampakkan, umumkan. Sehingga orang lain mengetahui bahwa ini adalah nikah syar'i. Ya, bukan sifah, bukan zina. Kemudian juga i'lan an-nikah disebutkan oleh sebagian ulama seperti dalam kitab Tawdih Al-Ahkam dalam syarah Bulughul Maram, bahwa termasuk daripada i'lan adalah adanya syuhud, saksi. Ya. Saksi, paling sedikit 2 saksi, dan ini akan disebutkan pada hadis yang setelahnya nanti. Jadi ini paling sedikit ya 2 saksi bahwa ini adalah nikah yang syar'i. Ada ijab, ada qabul, ada mahar, ya. Kemudian Di sana juga ada iklan dengan cara yang lain yang dibolehkan oleh syariat, yaitu darbu ad-duf atau al-ghirbal. Disebutkan dalam sebuah riwayat, wadribu alaihi bil-ghirbal. Yani ada semacam rebana dan ya, tahu ya rebana, nabuh rebana. Nah, namun ini tentu ada persyaratan-persyaratan yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah. Di antaranya As-Sanani rahimahullah, beliau mengatakan bisyarat an la yashabahu muharramun min at-taghanni min imra'atin ajnabiyyah bi syi'rin fihi madhu al-qudud wal-khudud ila akhirih. Disebutkan bahwa di antara syaratnya adalah tidak menggunakan ghina atau lagu yang mengandung sesuatu yang muharram, yang haram, dari seorang wanita yang majnabiyah dan seterusnya. Mungkin terkait dengan darbul adduf bisa kita pelajari lebih lanjut, insyaallah nanti kita tambahkan beberapa syarat atau penjelasan ulama. Baik, sementara di sini Rasulullah SAW memerintahkan yang penting ada i'lan, paling tidaknya adalah saksi dua. Hadis berikutnya menerangkan tentang hal itu. Wa an Abi Burdah ibni Abi Musa an abihi radhiyallahu an qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي رواه أحمد والأربعة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان وأعله بالإرسال وروى الإمام أحمد عن الحسن عن عمران بن حسين مرفوعا لا نكاح إلا بولي وشاهدين. Dari sahabat Abu Burdah ibn Abi Musa an Abi, dari ayahnya ya, Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la nikaha illa biwaliyyin, tidak ada nikah kecuali dengan wali. Rawahu Ahmad, hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, wal arba'ah dan al arba'ah imam yang empat, yaitu Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah, wa sahahu Ibnu al-Madini. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu al-Madini dan Al-Imam At-Tirmidzi, demikian pula oleh Ibnu Hibban, wa a'allahu bil irsal. Namun ada yang menyebutkan kelemahan, yaitu irsal, mursal. Namun wallahu alam, hadis ini sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Al-Jami'. Wa rawal Imam Ahmad an al-Hasan an Imran bin Husain marfu'an, diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dari sahabat, dari Al-Hasan, dari Imran bin Husayn, sahabat Imran bin Husayn, marfu'an, meriwayatkan dari Nabi SAW la nikaha illa biwali wa syahidain, tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi. Dalam salah satu lafaz hadis, wa syahidai adlin, dan dua saksi yang adil, yakni yang saleh, yang jujur ya. Disahihkan pula oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Sahih Al-Jami'. Baik. Jadi hadis ini terkait dengan dua masalah dalam pernikahan, yaitu wali dan saksi ya. Adapun terkait dengan saksi, wa syahidai adlin, hadis ini sangat jelas menunjukkan bahwa saksi merupakan suatu hal yang mesti dalam pernikahan. Ya, bahkan Rasulullah SAW mengatakan la nikaha, tidak ada nikah. La nikaha, kata-kata ini yakni bermakna tidak sah, ya. La nikah, tidak ada nikah. Sebagian ulama terkadang menyebutkan makna lafal semacam ini, kalimat semacam ini dengan tidak sempurna. Ya, jadi la nikah artinya tidak sempurna pernikahan. Namun, wallahu a'lam, ini jazakallahu khair, ini pendapat yang kurang kuat, ya. Yang lebih kuat di sini la nikaha artinya tidak sah. As-Sanani rahimahullah menyebutkan wal haditsu dalla ala annahu la yasihhu an-nikahu illa bi waliyyin li'anna al-asla fin nafyi nafyu sihhah lal kamal. Hadis menunjukkan bahwa pernikahan tidak sah kecuali dengan wali, karena al-asl, pada asal makna kalimat la nikaha adalah nafyu sihah, dinafikannya keabsahan nikah itu. Jadi tidak sah, bukan nafyul kamal, bukan tidak sempurna. Ya, sehingga makna hadis ini la nikaha, tidak sah suatu nikah, bukan tidak sempurna suatu nikah, ya. Yang benar makna yang pertama. Kalau begitu termasuk juga bab asyuhud, saksi. Karena Rasulullah SAW mengatakan wa syahidai adlin, dan dua saksi yang adil. Adil ini yang soleh, ya. Namun lebih terkait dengan kejujuran, ya, orang yang sebagai saksi. Memang di sini bab soleh dalam arti apa? Al-adalah, seorang yang tidak melakukan kefasikan, seseorang yang tidak melakukan dosa-dosa besar. Ini tentu itu yang afdal, namun untuk zaman sekarang ini, ya, dan mungkin bahkan sebelumnya, banyak orang yang melakukan kefasikan, namun dia jujur, kata-katanya bisa dipercaya, dia tidak berbohong, tidak berdusta. Sementara mungkin kita lihat, dia cukur, ya, potong jenggotnya. Padahal menurut sebagian ulama, ya, kita tahu bahwa ini termasuk suatu dosa yang besar. Nah, sementara kita tahu bahwa dia enggak akan berbohong. Dia jujur, hanya saja mungkin karena belum tahu hukum-hukum tersebut. Nah, al-muhim di sini al-adalah wa syahidai adlin, ya, mungkin tidak terpenuhi secara sempurna al-adalah tersebut. Hanya saja kita tahu dia orang yang punya tadayyun, ya, agamawan, ya kan, kemudian dia jujur tadi, kita katakan tidak berdusta, ya, maka dia insyaallah boleh menjadi syahid. Wasyahidai adlin, wallahu a'lam. Kemudian disebutkan di sini syahidai, dua saksi laki-laki, ya. Ini paling sedikit, dalam arti apabila di sana ada sekian banyak saksi, ya tentu jelas lebih boleh. Dan saksi dalam pernikahan artinya yang menyaksikan. Tidak mesti saksi dalam arti yang tertulis di dalam surat nikah, ya. Bisa jadi seseorang semacam ini sedang duduk, ya, tiba-tiba dia mengatakan seperti itu dan mungkin bercanda, ya, padahal bercanda dalam bab ini tetap sah, ya kan? Talatun jidduhunnal jidd wa hazluhunnal jidd, tiga masalah, ya, jidduhunnal jidd, yakni serius dalam bab itu, ya, jidd benar serius, tapi bercandanya pun dianggap serius sungguh-sungguh, yaitu diantaranya nikah. Sehingga misal kita sedang bermajelis macam ini, ya, kita bercanda dengan teman kita, kamu saya nikahkan dengan anak saya, ya, dia apa mengatakan saya terima dan banyak saksi, jadi sah. Ya, jadi ini semua sudah saksi, tidak mesti suatu saksi adalah yang tertulis di dalam surat pernikahan tersebut. Ya, baik. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bab wali, ya, persyaratan wali. Sekaligus nanti ada hadis berikutnya yang juga menekankan bab kewalian, ya. Namun terlebih dahulu di sini kita akan baca keterangan dari As-Sanani rahimahullah. والحديث دل على أنه لا يصح النكاح إلا بولي لأن الأصل في النفي نفي الصحة لا الكمال والولي هو الأقرب إلى المرأة من عصبتها دون ذوي أرحامها. Hadith menunjukkan bahwa tidak sah nikah kecuali dengan wali. والولي هو الأقرب إلى المرأة. Siapa yang dimaksud dengan wali? Huwal aqrabu ilal mar'ah, adalah seseorang yang paling dekat dengan perempuan tersebut dari asobahnya, ya. Duna dawi arhamnya, bukan dawi arham. Jadi dawi arham dengan asobah ini berbeda, ya. Jadi di sana ada istilah asobah. Jadi kalau kita ingin mengetahui siapa wali, kita mesti mengetahui siapa asobah, siapa dzau arham. Ya, asobah adalah laki-laki yang ada hubungan nasab dengan seseorang dan itu terdekat. Ya, semacam ayah, ya, dan terus ke atas, begitu pula anak dan terus anaknya lagi dan anaknya lagi, cucu, kemudian saudara ayah berarti paman, paci, ya, dan seterusnya. Kemudian juga anak paman. Ini juga masih asobah yang laki-laki. Jadi ibnul am, ya, yang laki-laki. Saudara siapa? Saudara wanita tersebut laki-laki. Ya. Dan anaknya yang laki-laki juga. Jadi akhun dan ibnu akhin. Ini juga asobah. Ya. Baik, jadi bila kita kita gambar, mungkin di sana ada yang ke atas, ya, ayah, kemudian kakek dan seterusnya, datuk, ya, gitu, datuk dan seterusnya, kemudian ke bawah anak, ya, cucu dan seterusnya yang laki-laki semua, kemudian saudara, anak saudara, kemudian paci, anak anak paman, dan semuanya laki-laki, ya, Inilah Asabah. Dan ini juga nanti dalam bab warisan, ya, harta pusaka juga ini akan kita kenal istilah Asabah. Nah, begitu pula di sini wali. Wali adalah Asabah. Al-Aqrab, yang terdekat, yang paling dekat. Sehingga siapa wali bagi seorang wanita? Ayah. Kemudian datuk. Ya. Kalau mereka tidak ada, maka berikutnya saudaranya. Ya. Yang laki-laki. Kemudian di sini ada istilah dzawir rahim. Dzawir rahim, dia mungkin orang dekat, ya. Tapi bukan termasuk asabah. Misal, ya, sebagai contoh, anak saudara perempuan. Saudara perempuan, dia punya anak laki-laki. Ya, jadi ibnul ukht. Ibnu al ukht. Ya. Dia laki-laki, tapi apa namanya, anak saudara perempuan. Dia termasuk dzawur rahim, bukan asabah. Kekerabatan masih dekat, sangat dekat. Ya, ini keponakan kalau kita sebut di sana. Di sini apa? Anak saudara. Hah? Anak saudara. Ya. Sangat dekat. Tapi tidak termasuk asabah. Nah, ia bukan wali. Ya, tidak bisa menjadi wali, enggak boleh jadi wali. Baik, di sini Al-Quran mengatakan wal waliyyu wal aqrab ilal mar'ah min asabatiha duna dzawi arhamiha. Wali adalah yang terdekat dari asabah perempuan itu, bukan dari dzawi arrahim. Ya. Kemudian disebutkan wa ikhtalafa al-ulama fi ishtiratil wali fi nikah. Faljumhur ala ishtiratihi. Ulama rahimahumullah berbeda pendapat dalam hal apakah wali menjadi syarat dalam nikah. Faljumhur, mayoritas ulama, ala ishtiratihi. Jumhur ulama, mayoritas para ulama mengatakan wali adalah syarat. Syarat sahnya nikah. Tanpa wali, nikah tidak sah. Wa annaha la tuzawwijul mar'atu nafsaha. Dan seorang perempuan tidak dibenarkan menikahkan dirinya sendiri. Ya. Tidak boleh. Harus wali yang menikahkan. Ya. Tidak boleh seorang wanita, ya, datang kepada seorang lelaki dan mengatakan saya nikahkan diri saya. Ya. Baik, akhirnya nanti seperti mut'ah mungkin. Baik. Tidak sah. Wa haka wa hukiya 'an ibn al-Munzir annahu la yu'rafu an ahadin min as-sahabah khilafu dhalik wa 'alayhi dallat al-ahadith. Ibnu al-Munzir rahimahullah menyebutkan bahwa tidak ada seorang pun dari para sahabat yang berbeda dengan pendapat ini. Artinya semua para sahabat mengatakan atau berpandangan bahwa wali adalah syarat. Wa 'alaihi dallat al-ahadits, dan itu sesuai dengan yang ditunjukkan, diterangkan, dijelaskan oleh hadis-hadis. Baik. Wallahu a'lam. Jadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat jelas dalam bab ini. La nikaha illa bi waliyyin. Kemudian dan ini tentu berlaku bagi semua, ya. Baik gadis maupun janda, semua. Ya. Janda, gadis, atau anak, yakni wanita yang masih kecil, belum balig. Jadi ada istilah saghira. Ya, jadi mungkin saja seorang menikah dalam keadaan ia sudah berumur, sudah janda, mungkin masih gadis, remaja, mungkin juga masih di bawah umur balig. Ini istilah dalam kitab disebut saghirah. Ya, saghirah. Belum balig. Nah, semua ini harus dengan wali. Tanpa wali tidak sah. Karena di sini kalau kita mempelajari dalam beberapa pendapat ulama, ada sebagian yang berpendapat nanti kalau sudah janda boleh menikahkan dirinya. Enggak boleh, semua enggak boleh. Baik, kita baca pada hadis berikutnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma imra'atin nakahat bighairi idni waliha fa nikahuha batil fa in dakhala biha falahal mahr bima istahalla min farjiha fa in istajaru fasultanu waliyyu man la waliya lahu akhrajahu al-arba'ah illa an-nasa'i wa sahahu abu awana wa ibn hibban wal hakim. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ayyuma imra'atin nakahat bi ghairi idni waliha, wanita siapa saja dia yang menikahkan atau menikah tanpa izin walinya, fa nikahuha batil, maka nikahnya batil. Fa in dakhala biha falah al mahr bima istahalla min farjiha. Apabila suami telah masuk padanya, artinya telah berhubungan suami istri, maka wanita tersebut berhak mendapatkan mahar bima istahalla min farjiha, dengan sebab yang telah laki-laki itu halalkan dari kemaluannya. Fa in istajaru fasultanu waliyyu man la waliya lahu. Dan apabila istajaru para wali tidak mau menikahkan, fasultanu waliyyu man la waliya lahu, maka sultan atau penguasa atau hakim, waliyu man la waliya lahu, adalah wali bagi seseorang yang tidak punya wali. Akhrajahu al-arba'ah, hadis diriwayatkan oleh imam yang empat, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Di sini illa an-Nasa'i, terkecuali an-Nasa'i. Wasahahu Abu Awanah, hadis ini disahihkan oleh Abu Awanah wa Ibn Hibban dan Al-Hakim. Dan juga hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah jami'an. Ya. Baik. Hadis ini juga menekankan bahwa wali adalah merupakan syarat. Karena Rasulullah SAW mengatakan di sini bahwa wanita siapa saja yang menikah bi ghairi idni waliyha, tanpa izin walinya, ya, maka nikahnya adalah batil. Nikahnya adalah batil. Nah, batil artinya ya tidak sah, ya. Batal. Baik. As-Sunani rahimahullah mengatakan wa fihi dalil ala annahu idza ikhtalla ruknun min arkanin nikah fa huwa batilun ma'al ilmi wal jahli. Ya. Hadis ini memberikan penjelasan bahwa apabila salah satu daripada rukun nikah hilang, tidak terwujud atau tidak terpenuhi, maka nikah menjadi batil. ma'al ilmi wal jahli, sama saja dia mengetahui hukum tersebut atau saat itu belum mengetahui, maka tetap dihukumi batil. Naam. Baik. Kemudian di sini Rasulullah SAW menyebutkan apabila hal itu terjadi, ya, lalu terjadilah hubungan suami dan istri, maka pihak perempuan berhak mendapatkan mahar, ya, berhak mendapatkan mahar karena telah terjadi hubungan tersebut. Namun nikah tersebut tetap dihukumi batil, tidak sah. Sunanul rahimahullah mengatakan, wa zahiruhu anna al-mar'ata tastahiqqu al-mahra bid-dukhuli wa in kana an-nikahu batilan. Dan yang tampak pada hadis ini bahwa wanita tersebut berhak mendapatkan mahar dengan sebab ia telah digauli, ya. Wa in kana an-nikahu batila, walaupun nikah itu batil. Jadi nikah tetap batil, tapi ketika telah terjadi hubungan maka dia berhak untuk mendapatkan mahar. Ya. Baik. Hadis ini pada akhirnya disebutkan fa in istajaru fas-sultanu waliyyu man la waliyalah. Istajaru bermakna man'u al-awliya min al-'aqdi 'alayha wa hadha huwa al-'adlu. Artinya wali daripada perempuan tersebut tidak mau menikahkan, man'u al-awliya. Nah, ini istajaru apabila wali bagi wanita tersebut daripada wanita itu tidak mau menikahkan, minal 'aqdi 'alaiha, tidak mau melakukan akad. Wa hadha huwal 'adlu, ini yang disebut dengan al-'adl. Ya, fala ta'dhuluhunna dalam ayat, ya. Fala ta'dhuluhunna, jangan kalian melakukan 'adl. Jangan kalian melakukan adl, yakni menahan diri, ya, tidak mau melakukan akad nikah untuk anaknya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, Nabi mengatakan fasultan waliyyu man la waliyalah, maka sultan atau hakim adalah wali bagi seseorang yang tidak punya wali. Nah, di sini ada suatu pembahasan para ulama rahimahumullah, ketika wali tidak mau menikahkan maka kembali kewalian kepada siapa, berpindah kepada siapa, apakah kepada sultan atau kepada wali yang lain. Nah, wallahu alam, disebutkan ada beberapa pendapat, namun As-Sunan rahimahullah mengatakan juga waqila bal tantaqil ilal abad, kewalian ini berpindah kepada yang lebih jauh, ya. Misalnya di sana ada ayah, ada datuk. Nah, ayah tidak mau menikahkan, ya, melakukan adl, maka berpindah kepada siapa? Kepada kakek atau datuk. Tayib. Mungkin juga sudah wafat, berpindah kepada siapa? Kepada al-ab'ad, ya, mungkin saudara laki-laki dari wanita tersebut kalau ada. Nah, begitu. Jadi kalau al-aqrab menghambat atau menahan diri tidak mau melakukan akad, maka kembali kepada al-ab'ad yang lebih jauh, Tapi tentu ada urutannya, ya. Tidak boleh berpindah kepada yang lebih jauh lagi sementara yang al-aqrab masih ada. Contohnya tadi kita sebutkan di sana ada saudara, di sana ada paci. Ternyata tiba-tiba langsung ke sana atau anak daripada paci tersebut. Ya. Ini saudara ada. Al-aqrab ada, yang lebih dekat ada. Maka di sini harus mesti kembali kepada al-aqrab, yang lebih dekat. Ya, di situ sesuai dengan urutan atau tertib daripada wali. Nah, ketika al-aqrab dan al-ab'ad semua tidak mau menikahkan dan atau semua tidak ada, ketika itulah kembali kepada siapa? As-sultan. As-sultanu waliyu man la waliyalah. Wa intiqaluha ila sultan mabniyun ala man'il aqrab wal ab'ad. Ya. Dan berpindahnya kewalian kepada sultan adalah saat wali terdekat atau jauh mereka tidak mau menikahkan. Ya. Atau tidak ada, sudah wafat, wallahu a'lam, semacam itu. Ya. Baik. Terkecuali kalau wali terdekat misalnya mewakilkan. Nah, ini ada bab wakalah, ya, lain lagi. Ya, seorang ayah mewakilkan kepada hakim, silakan Bapak Hakim menjadi wali, ya, saya serahkan kepada Bapak Hakim, ya, untuk menjadi wali. Ya. Ini taukil yang semacam ini boleh saja sekalipun wali yang lain ada. Ini bab taukil. Tapi selain bab taukil yaitu bab adl, maka sebelum kepada hakim kembali kepada wali yang lain. Wallahu a'lam. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ini hal yang cukup penting juga. Di sana ada sebagian, ya, di terutama jamaah-jamaah dakwah, ya, kelompok-kelompok dakwah yang tidak sesuai dengan ahlus sunnah, terkadang mereka menikah dan yang menikahkan siapa? Amir jamaah, ya. Jadi seorang perempuan, ya, tiba-tiba sudah, yakni datang ke rumah sudah hamil. Kamu sudah menikah. Siapa menikahkan kamu? Ini terjadi. Hal semacam ini di, yakni golongan tertentu terjadi. Ya, mereka menikah tanpa diketahui oleh wali. Karena mengikuti kelompok-kelompok tadi dan meyakini yang menikahkan cukup amir jamaah. Ya. Sehingga keluarga, ayah, saudara tidak tahu menahu. Ya. Nah, ini tentu bertentangan dengan ajaran agama kita. Hadis Nabi SAW sangat jelas bahwa kewalian sudah ada aturannya dalam Islam. Ya, tidak boleh selain wali menikahkan. Ya, dan yang berhak menikahkan selain wali adalah sultan dengan aturan dan tuntunan yang tadi telah disebutkan. Baik, berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tunkahu al-ayyimu hatta tusta'mar wa la tunkahu al-bikru hatta tusta'dhan qalu ya Rasulullah wa kayfa idhnuha qala an taskut muttafaqun alaihi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tunkahul ayyimu hatta tustamar. Al ayyim yaitu janda, ya. La tunkahu, tidak dinikahkan, hatta tustamar, sehingga diminta perintahnya, tustamar. Wala tungkahul bikru, dan al-bikr, seorang gadis tidak dinikahkan hatta tusta'dan, sehingga diminta izinnya. Qalu ya Rasulullah, mereka berkata, wahai Rasulullah, wa kaifa idnuha, bagaimana izin daripada gadis tersebut? Qala antaskut, ia menjawab, beliau mengatakan, antaskut, yaitu gadis itu diam. Muttafaqun alaih, hadis disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Baik, nah ini kita berpindah dari bab persyaratan wali, namun hadis ini juga terkait dengan wali. Ya, bahwa wali dalam bab menikahkan, ya, dia terkait dengan bab izin daripada wanita atau perempuan yang akan dinikahkan. Ya, artinya tidak boleh seorang wali memaksa. Ya, kamu mesti menikah dengan dia, suka atau tak suka. Pokoknya kamu menikah dengan dia, saya nikahkan. Nah, ini tidak dibenarkan dalam ajaran agama Islam. Ya. Nabi SAW mengatakan di sini bahwa al-ayyim, ya, di sini ada al-ayyim, ada al-bikr. Ya. Ada al-ayyim, ada al-bikr, dan nanti juga ada, saya katakan tadi apa, as-saghirah, yang belum balig. Ya. Adapun al-ayyim, seorang wanita yang telah menjadi janda, Nabi katakan la tungkah hatta tustamar. Tidak boleh dinikahkan sampai diminta perintahnya. Apa maknanya? Istimar talabul amr. Ya. Artinya betul-betul dia memerintahkan, "Ya, nikahkan saya." Ya, kamu mau menikah dengan fulan? Iya, saya mau. Nikahkan saya dengan fulan. Dengan jelas, dengan tegas, ya, dia melafalkan, mengucapkan, "Nikahkan saya dengan dia. Saya mau." Nah, ini seorang janda harus, ya, melafalkan itu. Tidak cukup dia diam. Ya. Tapi di sini diperintah seorang wali untuk meminta, ya, kata-kata yang jelas dari janda tersebut. As-Sana'an rahimahullah mengatakan, fihi annahu la budda min talabil amri min ats-thayyib wa amruha fala yu'qadu 'alayha hatta yatlub al-waliy al-amra minha bil idni bil 'aqdi wal muradu min dhalika i'tibaru ridhaha wa huwa ma'na ahaqqiyyatuha bi nafsiha min waliyha. Nah, jadi di sini hadis ini menunjukkan mesti adanya talabul amr, meminta kepada wanita tersebut yang telah menjadi janda untuk apa, mengizinkan dengan tegas, dengan jelas, ya, sehingga tidak dilangsungkan pernikahan akad tersebut kecuali telah apa, mengizinkan, ya. Baik, yang kedua adalah al-bikr. Bagaimana dengan al-bikr, seorang yang masih gadis? Nabi katakan wala tumkahul bikru hatta tusta'dan. Adapun al-bikr, seorang gadis tidak boleh dinikahkan sampai dimintai izin. Bagaimana izinnya? Bagaimana dia mengizinkan? Ya, atau dari mana kita mengetahui dia mengizinkan? Tentu kalau dia mengatakan, "Ya, saya mau." Ya, sudah jelas. Tapi mungkin saja seorang gadis akan malu, ya, sehingga dia tidak mengucapkan, ya, dia malu tapi mau, ya. Mungkin saja itu. Maka kata Nabi SAW, antaskut, ya, dia diam, tidak menolak. Kalau dia menolak, dia akan mengatakan, "Tak mau saya." Tapi kalau dia diam, mungkin karena malu, tapi mau tadi. Ya. Maka Rasulullah mengatakan, wa idnuha an taskut. Ya. Izinnya adalah dengan dia diam. Namun, Ibnul Munzir rahimahullah mengatakan, ya. Qala Ibnul Munzir yustahabbu an yu'lam anna sukutaha ridha. Jadi perlu di sini juga diketahui bahwa diamnya adalah ridhonya. Dalam arti kita pun tahu dia diam bukan karena apa? Bukan karena menolak, ya. Karena mungkin saja ada sebagian wanita yang ya tak mampu mengucapkan padahal dia benci. Ya. Maka di sini Ibnul Munzir rahimahullah mengatakan an yu'lam anna sukutaha ridha, diketahui bahwa diamnya ini ridha. Artinya di sana ada qara'in, ada indikator, ya, yang menunjukkan bahwa dia tidak menolak. Sebagian ulama mengatakan bagaimana kalau menangis? Ya coba ini dingin atau hangat ini air matanya. Iya. Baik. Ada sebagian ulama mengatakan semacam itu, ya. Hal huwa harun fa huwa yadullu 'ala al-man' au baridun fa huwa yadullu 'ala ar-ridha. Kalau ini hangat, ini panas, ini air matanya, berarti dia menolak. Tapi kalau dingin, ya, air matanya, dia ridha. Wallahualam, mungkin itu begitu. Tapi As-Sanani rahimahullah mengatakan wal aula an yurja ila al-qara'in fa innaha la tukhfi. Yani dilihat kepada qarinah-qarinah atau ada tanda-tanda, ya, ada indikator, ya, yang menunjukkan dia ridha dengan diamnya atau dia justru menolak dengan diamnya. Ya, wallahu a'lam. Baik. Jadi di sini ada perbedaan antara al-bikr dengan al-thayyib. Hadis berikutnya, ya, ini sangat terkait dengan hadis ini. Wa an Ibn Abbas anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala al-thayyibu ahakku binafsiha min waliyiha wal bikru tusta'maru wa idnuha sukutuha, rawahu Muslim. Wa fi lafdin laysa lil waliyi ma'at thayyibi amrun wal yatimatu tusta'maru, rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa sahahu Ibn Hibban. Artinya dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, al-thayyibu ahakku binafsiha min waliyiha. Al-thayyib, seorang janda, ahakku binafsiha, lebih berhak terhadap dirinya, min waliyiha, daripada walinya. Wal-bikru tustakmaru, dan al-bikr, seorang gadis, diminta perintahnya. Yang dimaksud di sini, wallahu'alam, tustakdanu, ya, diminta izinnya, seperti hadis yang lalu. Ya, bukan seperti janda. Wa idnuha sukutuha, dan izinnya adalah dengan diamnya, rawahu Muslim. Dalam lafaz yang lain, laisa lil waliyyi ma'at thayyibi amrun, tidaklah bagi seorang wali terhadap thayyib ada perintah. Artinya dia tidak boleh memerintahkan tanpa ridha siapa? Al-thayyib, janda tersebut. Ya. Wal yatimatu tustamar, dan yatimah seorang al-yatimah, anak yatim wanita, tustamar, juga diminta perintahnya. Baik. Ini sebagian riwayat ya. Namun wallahu a'lam, di sini tetap pada penjelasan yang tadi disebutkan di hadis yang sebelumnya, bahwa seorang janda tetap diminta izinnya yang jelas dengan lafaz yang sharih, dan ini makna hadis Ibnu Abbas bahwa dia ahakku binafsiha min waliya, dia lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya. Dalam arti wali tidak boleh memaksakan, ya, tidak boleh menikahkan tanpa apa perintah dan izin yang jelas dari janda tersebut. Nah, baik, jadi hadis-hadis ini sama dengan yang sebelumnya, menguatkan yang sebelumnya. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin gitu. Kita istirahat dulu. Insyaallah kita lanjutkan ada sesi yang ketiga.